pamengan. Langkung sae kurang kenalan. Neng gelis puja alengkan. Neng gelis sengkang hoyong tepang. Upami te aya pamengan. Sasi payun kurang tunangan. Itu saha anu wajub bodan. Itu saha anu wajub kaya. Kipi koneng dirung mantung panon miden putri Bandung. Neng gelis puja anengkan. Neng gelis engkang hoyong tepang. Upami te aya pamengan. Payun kurang tunangan. Neng gelis pujaan engkang. Neng gelis kang hoyong tepang. Upami te aya pamengan. Langkung sae kurang kenalan. Neng gelis puja anengkang. Neng gelis engkang hoyong tepang. Aya pamengan.